Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyadihi wa ahli baitihi man tabi'ahum ihsana ila yaumil qiyamah. Ulama'ana al-kiram, Syukhibul Fadilah wa Sa'adah Izam Tingkang Istu Kawula Ta'zimi Kalau Hormati Para Kiai, Para Habaib, Pengrawuh Tingkang Kalau Hormati Pengarsani pun Bapak Bupati Tingkang Kalau Hormati Wilayah Sidoarjo Tingkang Kalau Hormati Pak Dandim Kapolres Rawuh Saya tamu undangan hadirin wal hadirat ingkang winulya. Alhamdulillah. Tahun ini kumanan duwe akon-akon. Dados umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabnopo Sidoarjo niki pun adoh ing Kanjeng Nabi. Ora numpak pesawat ngoten nggih pun 10 jam. Sidoarjo niku kok Kanjeng Nabi niku pun adoh, panggonane adoh, wektune nggih adoh, 1400 taun. Ning alhamdulillah isih bagian duweni akon-akon ngaku dadi umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersumate Kanjeng Nabi niku mboten gampang. Tersumate Nabi niku mboten enteng. Sebab napa? Tersumate Nabi akhir zaman. Nabi Muhammad niku nabi terakhir. Nabi terakhir niku nabi sing paling abot. Sebab napa? Tanggungane Nabi Muhammad niku pun mboten enteng. Tanggungannya Nabi Muhammad niku rahmatal lil alamin. Niku tanggungannya Nabi. Mula kelasé Nabi niku, kelasé Nabi Muhammad niku mboten kelas lurah. Nek lurah niku kelasé sak desa. Mboten kelasé bupati, nek bupati niku sak kabupaten. Gubernur sak provinsi, presiden sak negara, tapi pangkat Nabi niku dibandingi pangkat rahmatal lil alamin niku pangkate umat Nabi. Dados Nabi Muhammad dadi nabi niku mboten enteng, tanggungane niku rahmatal lil alamin. Nabi Adam mboten rada enteng. Tanggungane niku nembe sak keluarga. Nabi Adam niku tanggungane nembe sak keluarga. Nggih nameng anake garwane ya rodok putune ngoten. Bono jage akeh. Amun ndak ngompol. Nggih, tanggungane Nabi Adam niku nampi sak keluarga. Ngoten mawon Nabi Adam niku gedhene ora umum. Tanggungane nembe sak keluarga didamel gedhe kali Allah. Nabi Adam niku gedhene swidak dira. Sak dira niku sak menten, berarti sekitar 55 meter Nabi Adam. Mula kadal zaman Nabi Adam niku gedhene sak dinosaurus. Niku kadal. Gedhe terus masalah niku nembe masalah cinta. Nabi Adam niku anake ra gelem dikawin silang ngoten mawon. Njaluk kawin padha kembarane. Nabi Idris niku tanggungane nggih dereng kathah. Nembe sak kampung. Nabi Nuh nembe satu suku, sak kaum. Nabi Ibrahim nembe sak negara, tanggungane niku. nembe ngurusi Namrud. Tur umate nggih dolane dereng patek adoh. Nabi Ibrahim niku umate dereng enten sing dugi Sidoarjo ngono dereng enten. Nabi Musa niku tanggungane nembe sak negara ngurusi Firaun. Umate niku dolane paling adoh nembe tekan Filistin. Mesir Filistin iki mboten adoh. Nabi Isa tanggungane nembe sak negara. Lah Nabi Muhammad niku tanggungane benten. Mboten sak negara, tapi tanggungane rahmatal lil alamin. Umate Nabi Muhammad niku dolane ya adoh pun dugi Sidoarjo. Ono sing tekan Kangean. Ono sing tekan Madura. Adolah ini yang bedakan antara nabi-nabi liyane kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku bedane. Mila sangune niku nggih benten. Sangune para nabi niku benten. Terus sangune niku mboten sami. Nabi Musa niku sangune dadi nabi niku medeni wong. Nggo ngadepi Firaun niku sangune Nabi Musa niku tangane mlebu sak ngeten iki metu pun dadi listrik. Dadi niki kok enten Nabi Musa ngono mboten perlu warna-warni ngeten mboten perlu. Nabi Musa karek nyelupno tangane metu rusak ngeten niku pun padhang sedaya. Nabi Musa niku sangune aneh. Mungsuhe tempiling ngono mati. Mboten nameng, mboten perlu divisum, nggih mati ngoten mawon. Jenggote Firaun niku dicekel ngeten iki pun separuh putih, separuh ireng. Iku sangune Nabi Musa. Tongkate ngoten diuncalno ngeten iki pun dadi barongsai. Lu kelase Nabi Musa. Nggih. Segoro dikepuk pek wonten niku pun dadi jalan tol. Oh. Niku sangune Nabi biyen hebat-hebat. Nabi Ibrahim iki sangune niku diobong ra mempan. Tur ke manuk diketok-ketok diuncal-uncal manuk disawur-sawur utuh meneh. Berarti ampuh-ampuh Nabi biyen. Sangune Nabi Nabi Daud niku ya medeni wong. Nabi Dawud itu tangannya mlebu lemah ngeten iki metu pun dadi golo ahli logam. Omeneh Nabi Sulaiman, sangune Nabi Sulaiman ini medenian bisa ngomong karo jin. Dadi nek memulai pembangunan As-Sofa iki kok Nabi Sulaiman merem tok pun dadi. Lengge. Kus Nizam niku nek ana turunane Nabi Sulaiman ngoten ora suwe gawe ngeten iki. Mermene tok men dadi. Ora perlu golek tukang las barang suwe. Oke. Nabi Sulaiman niku jin iso dijak ngomong. Angin niku iso dijak ngomong. Mula nek zaman Nabi Sulaiman mboten enten kok terus khilafiyah sapa sing ngentut niku mboten enten. Soale entut lewat niku entute sing ditakoni. Kon entute sapa? Ngono iku ngaku rek. Entute Muafik ngono pun rampung. Lha niku Nabi Sulaiman. Kulase meden. Tapi jangkauan kekuatan dan kekuasaannya hanya satu negara. Nabi Isa uang mutoi di demok ini melek, uang mati digugah, weh tangi, ini ku Nabi Isa. Tapi jangkauannya juga cuman satu negara. Loh, tapi Nabi ini dewe niki, ini jangkauannya seluruh alam. Kenapa? Sebab waktu Nabi Muhammad jadi nabi, dunia ini wis penuh. Dunia ya kabeh ana menungsane. Mila kelase Nabi Muhammad niki wis kelas model anyar. Lho Nabi Muhammad iki model anyar, wis ora model lawas. Niki mula wong nek ora iso menyelami niki, mesti keliru dadi umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad begitu Nabi Muhammad ini jangkauannya adalah menjadi rahmatan lil alamin. Sing atos-atos teko ke Nabi, sing lawas niku, niku ilang teko Kanjeng Nabi Muhammad. Sing basa tempiling mati ngoten niku, mboten Nabi Muhammad niku malah mboten dikei ngoten niku. Sing bangsa tangan mlebu lemah keluar jadi pedang, niku malah mboten diparingke teng Nabi Muhammad. Jadi kan aneh coba nih cara nalari sampean nuno kan lucu. Jadi begitu Nabi Muhammad niku jangkauannya sak dunya, model Nabi lawas sing atos-atos niku mboten diparingke teng Kanjeng Nabi. Sing diobong ra mempan bareng niku malah mboten diparingke teng Nabi. Sing iso ngomong karo angin malah mboten. Nabi niku digawe malah menjadi manusia sing nabi sing normal. Padahal nopo? Gusti Allah ya wis rapati galak zaman Nabi Muhammad niku. Gusti Allah niku zaman Nabi Muhammad niku wis ndak ekstrim. Sadurunge zaman Nabi Muhammad wong kok nantang nabi mati. Umate Nabi Nuh ndablek ngono, klep. Mboten nunggu sesuk, sewengi tak. Umatnya Nabi Nuh kelelep. Umatnya Nabi Lut nantang Nabi ini mati. Sawati Gusti Allah teko langit ngono muntah. Umatnya Nabi Ibrahim dablek. Rong dinontek di badok lamuk cikungunya. Umatnya Nabi Musa kok dablek kelelep. Umatnya Nabi Isa dablek lepra protol. Lah umatnya Nabi Muhammad itu ora zaman semono nantang Nabi tambah lemu. Lho, iki kan kudu dipikir. Lho Abu Jahal, Abu Lahab nantang Nabi tambah lemu. Nabi kalah perang, ya Kanjeng Nabi Muhammad tok. Perang Uhud kalah Nabi Muhammad. Nabi biyen nantang Nabi, ya cap bongko niku nek wong biyen. Pak entek. Dari ku. Lho Nabi. Lho mula wektal Nabi Muhammad dadi nabi. Agama-agama yang tersisa sebelumnya niku kecelik. Mosok to nabi kok kaya ngene. Ditaruh di Makkah, di mana Makkah peradaban paling tinggi adalah syair, ahli maca, ahli nulis. Niku dikei nabi malah ra iso maca ra iso nulis. Coba Gusti Allah ila lagi dolanan model anyar niki. Niki mulakno. Mulakno wong. Lha mulakno begitu ajeng pindah saking Mekah niku. Malah ke Jibril sing mboten trima. Ya Muhammad, ate nang ndi sampean? Aku ate pindah, Kang. Pindah nanti aku harus pindah ke Medina. Lu aja aku sing ora trimo sampean pindah. Aku iki nabi asli. Aku iki malaikat asli. Wis ket biyen aku dadi malaikat ora malaikat anyaran kuwi. Tugasku ngancani nabi, nek nabi kok umatnya ngeyel tak pateni. Wis kare aku njaluk wae. Piye nek umatmu tak pateni aku duwe gunung Uhud karo gunung Nur. Ambruk no bongko sewengi umatmu. Aja to bril programmu karo programku iku siji. Programmu iki programe malaikat. Dikongkon mesti nurut, dicegah manut. Nah programku iki program nabine menungso. Sampeyan kan ya wis ngerti dhewe to menungso ki biyen wis ngono iku. Nek cilik wae apese ora ana sing ngalahno apese menungso. Sak kurepe langit, sak lumahe bumi iku ndi golekono. Apa eneng sing apese kaya bayi menungso? Ora eneng. Cilik diombeni susu ngono. Wah, megap-megap kebanteren. Tapi tapi menungso iki jeneng antik, engko nek wis gedhe, geragase ora ana sing ngalahno menungso. Cilik diombeni susu megap-megap gedhene titenono. Oplosan mlebu. Dadi susu kuat kok kaget. Ku menungso. Cilik ngono dipakani gedang melet-melet kebanteran titik. Engko nek gedhe titenono, aspal doyan. Ku menungso. Lho. Ambu wangi disemprot-semprot ya doyan, ngerti pojok iku kudu utek-utek basin ya diam. Diampus iku menungso. Mula wis tak tanganane, tak kananane. Nabi namanya ngendikake napa? Ya wis toh, aku tak jaluk nang Gusti Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, mang duduke umat kula. Sebab umat kula mboten ngerti nah. Kalimat fa innahum la ya'lamun niku maknane napa? Dene iki sing kadang hak dhewe niku mboten. Ora ngerti apa? Ya jen wong Arab iku ora ngerti nah. Nabi. Jadi tiang Arab niku mboten ngerti nabi, tiang Mekah zaman semonten, nabi niku napa mboten ngerti. Sing ngerti nabi niku sing gadah Taurat kali gadah Injil. Karena konsep nabi ada dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Uang kok racekelan Taurat, racekelan Injil, ya ora ngerti nabi. Nah, sing ngerti nabi panggonane mboten teng Mekah. Sing ngerti nabi panggonane teng Filistin, kali teng Madinah. Mulane sampeyan aja nesu-nesu nemen karo Abu Jahal. Abu Jahal iku ora ngerti nabi. Mula ketika Kanjeng Nabi, aku nabi, nabi ku apa? Wong Nabi Muhammad petuk malaikat Jibril wis ora ngerti nek iku malaikat Jibril. Nabi ajeng diulang ngaji Melayu. Lho malaikat Jibril medhun ajeng maringke Quran niku Melayu kok Nabi Muhammad sampai ping telu. Mula guyonane santri kadang wong nabi diulang ngaji wis Melayu, mula santri nek diulang ngaji Melayu ya ora apa-apa. Lho ku guyonane santri biyen. Cuman begitu Nabi ajeng diulang ngaji malam ketiga kok Melayu karo malaikat Jibril cekel cek ngoten niku terus langsung Iqra aku ora iso. Iqra aku gak iso. Iqra gak iso. Malaikat Jibril kepegelen syarit ngoten nawon. Lha mule bocane ora gelem diulang ngaji aja disabari cekel cek uncalno TPQ Nabi Muhammad ora gelem diulang, cek-cek ngene diulang ngaji. Lha niku ora ngerti. Nabi wis ora ngerti iku nabi apa? Karena orang Mekah bukan penyembah Allah. Orang Mekah penyembah berhala. Ora ngerti nabi. Padha karo wong kene lho. Kula teko mriki bejo wong kene ngerti nek kula kiai iso sambut-sambut royoan salam. Salaman wong ngerti nek kula niku kiai. Wis diulangi kalau Gus Nizam sesuk ana kiai ampuh teko. Ngono kok pisan kok Gus Nizam. Wis kandha. Saman kan wis ngerti nek model ngene iki kiai. Dadi kula niku ora perlu ngaku kula kiai wong sak kene wis ngerti kabeh nek kula kiai. Wong kula rung ngomong wae MC-ne wis kandha Kiai Haji Ahmad Muafiq ngono mau. Saling ngerti kula kiai. Kiai. Coba kula mlebu teng pedalaman Irian. Apa wong kono ngerti kula kiai? Ora bakal ana sing nyambut, malah wong kono ngirone kula niku tim pemburu babi. Jadi kalau saya di sini yo biasa mawon. Wong kiai-kiai Sidoarjo wis ngulangi ana jenenge kiai. Coba mlebu teng pedalaman Irian, kira kula tim pemburu babi. Nek ora malah anu teroris. Mula nabi niku yo sadar wong Mekah tak kandhanono tekan jengking nek aku nabi yo ora bakal ngerti nabi. Lah sing ngerti nabi niku wong Filistin sing manggone di luar Mekah. Mula begitu nabi kok ngaku dadi nabi metu king Mekah disawati kali tiang Thaif. Suwawati wae tiang. Soale nopo? Pengen ngecek iki nabi tenan kok gak begitu disawati watu ladakan sikile Kanjeng Nabi sukune nabi niku berdarah berdarah. Oh, dudu nabi, nabi palsu. Karena di pikiran orang Yahudi Nasrani, nabi model lawas niku keras, keras kak sakti, sakti. Dadi ono nabi kok disawati sikile kok berdarah, nabi palsu. Itulah maka kemudian sing Yahudi Nasrani yo angel melu Kanjeng Nabi, sebab dites kenabiannya ternyata sikile bocor. Wong Mekah arsa-rasen melu soale wong Mekah dhewe ora ngerti nabi. Dene iki lho. Mula nabi saumuran cilikane Pak Bupati. Apa arep bayangno sing model Pak Bupati dadi bupati? Cilikane mesti yo padha-padha golek sawu bekas sedo. Mesti yo ngono iku. Lho. Maka yang terus tiba-tiba Presiden Republik Indonesia itu Joko Widodo. Orang bayang no Pak Prabowo anak. Maka ini semua ini penuh misteri. Lahirnya Nabi ini penuh misteri. Tapi Nabi Muhammad ini memang itu Nabi Muhammad lemes, lemah. Itu Nabi Muhammad. Tapi sangune ini bener-bener bekal perspektif masa depan manusia. Umatnya Nabi Musa sangune ya sekti-sekti ngono tok. Wis pokoke tempiling mati ngono umatnya. Mula kanca-kancane Nabi Musa ya sekti-sekti tempiling pak ngono ya gledak. Ono namine Bal'am bin Ba'ura ngono ya hebat. Wepat Bal'am bin Ba'ura iki sekti nek ndonga mandi. Ana pengajian ning kene kok Bal'am lewat terus dhek jengkel cring ngono wis pindah langsung sak lapangan ning Jogja. Oh Bal'am cring ngono langsung sak lapangan pindah. Mula wong wedok kok ayu ngono wak rawani ngenyek Bal'am. Ngece Bal'am cring pindah kamare Bal'am. Namine Bal'am bin Ba'ura. Sam'un al-Ghazi nyemedeni wong menek klopo ngono ya mboten jikok klopo ping dirok ngono rontok. Mula wong Yahudi hebat-hebat. Tapi kehebatannya lebih bersifat kehebatan personal awake. Lah Nabi Muhammad iki sangune niku antik. Quran ya. Iki nek diwaca bolak-balik ngono ya. Ya isi mengabarkan cerita lawas, ngabarke nopo. Cuman kiai wis kadang rada iseng nek maca Quran. Ana sing dienggo mencintai perempuan, ana ngono to nek. Ya wong wedok kok di I love you moh ya diparingi innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Bicarane santri. Bojo kok cerewet wacana sumumpuk mun umium faum la. Santri. Dan ini lah ya Allah. Lah umat Nabi Muhammad ini umat masa depan. Mulu sangune ini kurang Tuhan. Sangune ini murah masuk akal. Coro wong saiki. Sangune umat Nabi Muhammad ini ternyata ono sangu yang bersifat menghubungkan masa lalu. Sangune umat Nabi Muhammad itu ternyata sangune itu napak tilas masa lalu. Sangu sembahyang itu umat Nabi Muhammad sembahyangnya ngadep kiblat. Kenapa kok sembahyangku tidak ngadep kiblat? Ternyata kiblat itu adalah sejarah masa lalu, sejarah masa lalunya Nabi Adam. Medunang dunyo tengeri ya Ka'bah niku. Sing akhire dipun sebat inna awwala baiti wudi'alin nasi lalladzi bi Bakkah mubarokah. Wong Islam kon ngadep rono cek ra lali kowe iki mbiyen alien jarane. Makhluk langit sing medhu ning donya. Sak sampune sangone niku, sangu kedua berikutnya mek kongkon ndelok Jabal Rahmah. Kon ndelok Jabal Rahmah. Delok napa ten delok Jabal Rahmah niku kon haji niku. Cek ora lali nek biyen menungso niku asale padha Nabi Adam Siti hawa. Dadi wong kok kon lunga kaji ndelok Jabal Rahmah. Niku mung dikon ndelok mbah buyutmu mbiyen kabeh kok kene. Dadi yo Cina yo kok kene, dadi yo Arab yo kok kene, dadi yo Eropa yo kok kene, dadi yo Afrika ireng gosong yo kok kene, dadi yo Indonesia pesek-pesek rembes-rembes yo teko kene. Kene lu mikir tok. Lengke. Sebab Nabi Adam Siti Hawa dipisah, petuk pertama niku nggih ditengeri Jabal Rahmah niku. Nah, wong Islam umatnya Nabi Muhammad tadi kok ndelok rono niku maksude cek ora lali, sebab zaman Nabi Muhammad menungso niku pun beda bangsa, beda rupa. Tapi zaman Nabi Adam menungso niku lanang karo wedok ya Siti Hawa kali Nabi Adam. Mula umatnya Nabi Muhammad itu wis disangoni. Nek sakniki lah wis wayahe petuk. Sing dipersiapkan Allah ndelok Jabal Rahmah niku, sakniki wis petuk terjadi. Umatnya Nabi Muhammad sing generasi kita ini wis petuk kabeh. Sing dadi Eropa ya wis petuk wong Jawa, sing dadi Jawa ya wis petuk Londo, sing dadi Londo ya wis petuk Cina. Iki wis umatnya Nabi. Umatnya Nabi Muhammad yang cing jenengane sahabat. Sing petuk langsung Kanjeng Nabi, wong petuk Cina wae kaget. Waktu pindah teng Madinah ini petuk Cina. Niku wae kaget. Soalnya lagi anyaran petuk bangsa beda. Jeneng Nabi apa? Ning pasar wae enten wong brengose kiwa tengen sluwir-kluwir ngono tok. Jenggote 12. Niku wong pundi? Oh iku wong Cina. Utlubul ilma walau bis bisin. Mula sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan perjalanan ke Cina. Wangsul petuk Nabi balik Cina melih, wangsul malih wis mboten petuk Kanjeng Nabi, akhirnya sedane teng Cina. Lha iku gek sahabat mong-mongane Nabi langsung. Lah nek mong-mongane sakniki umat Nabi sing saiki, oh wis bendino petuk. Mula umat Islam niku sing asli niku sing iso nrimo perbedaane menungso, sebab jangkauan umatnya Nabi niki jangkauan rahmatan lil alamin. Wis ora main-main. Ndene. Wis petuk mengini iki ora perlu lunga. Wong Jepang awak dhewe petuk daerah tekan kene ngirim mic. Mic iki kaenan Jepang. Nek ora ana wong Jepang sing gawe mic, kiyaine molor tenggorokane. Iki petuk kabeh lho mengini iki. Korea ora teko ning ngirim Samsung. Bendina dinggo WA-an. Gus Nizam ngundang koncone ya teko kangku bengi mulutan nanggo WA. Petuk kabeh bengine iki. Cina ngirim kipas angin. Eropa ngirim printer, nggo ngeprint. Oh iki apa? Tulisan iki sing iki apa? Wong Islam lunga haji, petuk bangsa Yahudi nyiapno pesawat. Nek ora ana Yahudi gawe pesawat, wong umat Nabi sing nang kene lunga haji nglangi. Lho iki donya iki petuk kabeh. Iki lho kelas umat Nabi. Ibu-ibu saiki anggar lunga ngaji, mesti kancane wong Prancis. Sebab mesti andalane wedak Prancis karo parfum Prancis. Wedak Sidoarjo wis mboten purung, beras dideplok blonteng kabeh. Gus Nizam ishari bentina tunang-tunang kayu sawo golek dhewe, wong kayu sawo karek ngethok dikit terbang ditemplek iku kulit wedhus karek mbleh. Tapi sing nemplekno kayu karo kulit iku paku pines, iku gawean Cina. Hari ini ketemu semua, wis ora iso tetep terus umatnya Nabi dino iki. Makane jangkauan umatnya Nabi iki jangkauan yang luar biasa. Mula umatnya Nabi ini dipersiapkan menjadi umat masa depan. Jadi kira umat masa depan. Mulane ulama-ulama niki ben umatnya Nabi ini siap menghadapi masa depan digekno rumus. Apa rumusnya? Ahli sunnah wal jamaah. Ini rumus apa jenenge ya? Rumus masa depan. rumus masa depan. Iki petuk kabeh. Lha nek nabi dhewe niku ya wong Mekah ngono. Hidup di sebuah lembah. Sing petuk nabi langsung ya wong Mekah. Diarani sahabat. Sahabat iki wong Mekah ngono tahun 600. Jenenge Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kono sahabat jenenge Joni ora. Lah terus ana wong sing ora petuk nabi petuke sahabat niku jenenge tabi tabiin gila. Lah ana wong petuk tabiin niku ora petuk sahabat jenenge tabi'ut tabi'in. Ana wong petuk tabi'ut tabiin jenenge wis beda tabi'ut tabi'in. Ana sing petuk tabi'ut tabi'in tapi jenenge tabi'ut tabi'in. Lah wong sing ning Sidoarjo taun ro 2019 iki jenenge apa? Nek dalam teori ilmu ahli sunnah wal jamaah, iki jenenge wis tabe'ut. Yang kehidupannya sudah melewati fase yang berbeda-beda. Cara beragama niku tingkat pengembangan keagamaannya sudah berbeda-beda melintasi ruang dan waktu. Dan waktu karena kita ini hidup di eranya al ulama warasatul ambiya. Kita niki urip teng zamane ulama. Sing ulama itu ujung tombaknya Islam. Sing gayane ulama di mana dia berada pasti gayane seje. Karena umat yang diemban oleh ulama niku beda. Nabi Muhammad corone dahar dicontoh sahabat tesih saged nyontoh wong Arab. Tapi nek murite ulama teng mriki nyontoh dahare nabi panganane seje. Mula cara mangane seje. Kulu wasrobune tetep carane seje. Sing teng mriko kurma roti dimakem ngangge driji tiga, nek teng mriki lontong kupang dimakem ngangge driji limo. Mriki rumus besar. Yo mulo ana wong wadang. Nek ora ngangge rumus niki selalu pengin balik teng zaman Kanjeng Nabi sampai lupa tanggung jawabnya bahwa kaum muslimin menjangkau kehidupan yang akan terus berjalan. Jadi kan kata wong wadi anggere nang kene ngono pengen balik mundur. Eranya ulama ini era perbankan. Ojo dibalikno mundur nang zaman Nabi Bang Haram yo bubar umat Islam. Dengan ini gila rumus. Lu kok iso? Lu era umat Nabi Muhammad sing saiki irane ulama apa wong iso ucul teko bang? Ki mboten saged. Zaman Nabi dereng enten bang, alat tukarnya masih emas. Tapi zaman umat ulama dino niki seluruh alat tukar jenenge duit. Duit niku metune teko bang. Mboten enten duit kok sing nyetak KUD mboten enten. Lha mulo aja mbayangno zaman ulama dibayangno kaya zaman Nabi. Bang Haram ya bubar wong dosa kabeh. Lunga haji ya dosa. Wong lunga haji nabung neng bang. Wong pilot wis ra gelem dikeki dhuwit 20 juta ya moh. Pas iki ongkosku naik haji moh. Ngono. Maca Quran ya dosa. Sebab Quran sadurunge dituku negara utang bang. Tanggung jawab di era ulama iki beda karo zaman iki. Mula umat Nabi niku dinamis. Mula santri niku gak ada rumus ahli sunnah wal jamaah. Ono ahli sunnah Nabi wal jamaah pertama jenenge sahabat. Wal jamaah sahabat jenenge tabi'in, wal jamaah tabi'in jenenge tabi'ut dan itu terus lah kita niki wal jamaah ulama sing urip ning Surabaya ning Sidoarjo. Sahabat kongkon tinggu neng masjid, tapi nek lunga nganggo jubah ora dadi. Mula eranya ulama ben ora lali kalau baju syar'i, baju syar'i diketok. Ketokane dadi syar'un. Nek wong Jawa ora iso ora duwe huruf ain duwene ngo, mula syar'un dadi sarung. Saruan dadi saru, sarungan iki. Dengane gitu. Nabi Muhammad itu diurut ke awal sana. Ono itu wadeno. Lu mula umat Nabi lu dibekali bekal panjang. Karena Gusti Allah semoga ada petuk bangsa berbeda. Sing penting panger, pangerten lita arof agar kalian saling pengerti, pengertian. Lah, wong Islam dikongkon pengertian ana ta? Lha wong Arab ayu ganteng ya sing pangerten wong jenengane wong Arab niku angel banyu mulo digawe ayu digawe gan ganteng kersane nek mboten adus ya tetep ayu tetep gan ganteng. Ngoten ta mboten angel kok wong Eropa digawe gedhe dhuwur rambuté abang soalé ana musim dingin. Nek digawe cilik katuken mah mati. Mboten angel-angel le memahami niku. Wong Eropa nek musim dingin ora duwe kok jenengane srengenge. Sinar ultraviolet hilang karena tanpa matahari sehingga pigmen kulit niku berubah bintik-bintik kaya kulite tekek. Mula wong Eropa nek musim dingin mlayu neng Sidoar, so mlayu neng Kenjeran, mlayu neng Bali. Napa? Dede. Pornografi bukan kita aja yang salah tafsir. Ngeres kita. Aslinya ngono dede. Maka pengertian kita negara tidak perlu bikin perda syariat turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab. Engko pindah ning Thailand. Lemeng pengertian ngono tok lho kita ini umat Nabi. Nek musim dingin apa wong Eropa duwe godhong ya mboten wong daun rontok di musim gugur. Sing mboten rontok nang godhong cemara. Makanya hari raya Natal pakai daun cemara bukan saking hebatnya daun cemara ya nek ulan Desember sing ra rontok meng godhong cemara. Coba Natal asli Sidoarjo iso godhong jambu banget. Lho makanya wong Islam ra usah emosi, jangan kau tanam cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Indah kehidupan itu. Umat Rasulullah itu indah. Afrika ireng gosong, ya sing penting pengertian lah. Wong neng kono ana singa, nek digawe putih diuber singa ketok. Nek digawe ireng ra ketok. Cina tembem-tembem sipit-sipit karena di sana kalau musim dingin salju turun. Srengengene mah metu ya silau. Kan gitu aja umat Nabi ini umat akhir. Lah kenapa yang di Indonesia kecil-kecil pesek-pesek begini? Enggak ada masalah. Allah menempatkan manusia kecil-kecil kayak kita di belahan buminya yang paling indah namanya Indonesia. Dan ini jangkauan rahmatal lil alamin. Mulane umat Nabi kok ora iso menerima perbedaan. Umat apa? Mesti nek lunga haji ora tau delok Jabal Rahmah. Ngantuk. Utawa tekan kono ora delok Jabal Rahmah wong kesusu foto. Selfie utawa ora foto ning malah numpak unta bayar. Lho, ini lho. Betapa ini umat masa depan sangune luar biasa. Suka tidak suka umat Nabi Muhammad bakal ketemu dulur tuwee. Karena apa? Yahudi Nasrani tidak mau melebur menjadi satu dalam agama Islam. Lu sebab nopo? Mereka ra bayang no Nabi Muhammad iku nabi. Lah engko nek petok piye? Lu ngono ta. Islam iki dibekali sesuatu yang luar biasa. Nek petok dulur tuweke, Islam wis dibekali kongkon lunga haji. Nopo? Napak tilas jejak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku Abul Anbiya wal Mur Salin yang menurunkan Bani Israel, saking Bani Israel lahir Yahudi Nasrani, lahirkan Ismail, saking Ismail melahirkan Rasulullah gawa agama Islam. Lah supaya nek petuki ora tawur, Islam dijak ziarah makom Ibrahim, petilasane Nabi Ibrahim waktu bangun Ka'bah maneh, petilasane Nabi Ismail jenenge Khidir Ismail, nggon mlayune Siti Hajar jenenge Sofa Marwah. Bilih biyen Yahudi Nasrani niku tunggal bapa tunggal biung. Lha mulo Yahudi ya kenal Ibrahim bojone Sarah. Islam kenal Yahudi Nasrani kenal Abraham bojone Sarah. Islam kenal Ibrahim bojone Sarah. Sampeyan akoni apa gak? Wong Hindu iku kenal jenenge Brahma bojone Saraswati. Sampeyan akoni gak sampeyan akoni, iku barange ana. Sing Yahudi Nasrani nyebuti Abraham, ibojone jenenge Sarah. Islam niku kenal Ibrahim bojone Sarah. Hindu niku kenal Brahma bojone Saraswati. Bahasa Sansekerta Sarah niku dadine Saraswati. Mega niku Megawati. Fatma niku Fatmawati. Nek wong Jawa si Siti cekakan saka Sayyidati dadine si Siti. Ra. Ngene iki ta ya. Kudu didunungno ngene iki. Soale umat Nabi ini akan terus dan akan bertemu dengan siapapun. Kudu menjadi umat yang cerdas dan umat masa depan. Untuk mengerti masa depan dibekali memahami masalah masa lalu. Nek cara santri jenenge al muhafadzatu alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Gila. Ini gak ngene soal umat Nabi akhir-akhir ini kata sing terus tiba-tiba aneh. Wiki erane perbankan, ojo mundur meneh bank haram. Iki erane perang nuklir, ojo balik meneh berkuda dan memana. Ini eranya antariksa, ojo mundur meneh ngurusi jenggot karo katok jing singkrang. Iki wis ora, iki umat maju. Ini dunia masa depan, dunia milenial. Islam tidak boleh kalah. Ya lu wala yuklah ale, bukan mengalahkan tapi hidup bersama membangun peradaban baru bersama yang lain dengan rumus lita arofu saling pengerti pengertian. Karena iso iki milenial, ini era baru. 20 tahun yang lalu enggak kebayang era ini ada, enggak kebayang. 20 tahun yang lalu pengen perlu gajah Afrika ngenteni flora dan fauna nyetrum no aki ini aki nentek TV ini mingkup ngene saiki niku meringin rondonya ora perlu ngenteni flora fauna kan yang delok niki iki lagi dunia baru kaum muslimin karek delok karek ngetek kucing Afrika metu. Sampeyan pengen rada keren nebokong India metu ngene. Ini dunia baru. Era baru yang 20 tahun yang lalu enggak kebayang. Era yang sangat cepat. Biyen niku ngundang wong mlaku sikile sampai sendale bolong. Saiki karek SMA SMS siji tok tapi dibagi share itu rampung. Ini dunia baru. Walaupun ada asik dan tidak asiknya, dalam urusan yang lain asik, tapi dalam urusan cinta tidak asik milenial itu, karena cinta tidak lagi mendalam seperti masa lalu. Lo kalau urusan lo urusan mahabbah itu lebih nggak indah, masih indahan cintanya orang dulu. Kalau orang dulu rindu itu sakit, perih. Lo wong biyen. Jadi ngerasa no betapa komitmen untuk membangun kehidupan cinta itu lebih kuat orang dulu karena orang dulu merasakannya sakit. Kangen no ya Allah, kak kita kangen no. Gih terus mulailah nulis mulai kangen nulis surat. Dik, aku tadi pergi ke pasar beli kertas pink untuk mengungkapkan rasa rinduku padamu. Loh, ini sudah eranya anta Samson, anta Badrun. Mula gak ngerti ilah solawat milenial. Mbiyen yo anta Samson, anta Badrun. Merayu perempuan pakai rembulan karo dulu. Sekarang rembulan kalah sama listrik. Ora payu. Karena rembulan sudah ketahuan tidak cantik lagi. Ting broncel. Sejak manusia turun di bulan, bulan ketahuan tidak cantik lagi. Rayuan sakniki wis boten rembulan, ini milenial rayuannya, Dek. Apa, Mas? Aku nanti tidak mau lewat jalur selatan. Kenapa kalau lewat selatan? Karena kalau lewat selatan aku enggak mampu mengutarakan isi hatiku. Mau itu dulu. Apa hubungannya selatan karo utara? Ini dunia baru. Enggak ada lagi tulis menyurat tuh, aku merindukanmu. Malam ini perih rasanya merindumu. Sudah sebulan, dua bulan aku bisa tahan, tapi bulan ketiga sakit rasanya. Setiap merindukanmu perih, dan aku ingat kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Itu dulu. Kekasihku, aku benar-benar merindukanmu, maka aku tulis sajak rindu ini malam hari ini dengan penuh harap bahwa engkau pun merindukanku. Karena aku yakin kau dan aku malam hari ini sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Kirim pos. Milenial sudah enggak butuh itu, milenial ya kangen ya. Ngono tok. Langsung kalimatnya juga enggak panjang, kalimatnya ngisore nameng mah. Loh makanya anak milenial tidak pandai merayu. Makanya kalau putus, putus gitu aja. Kalau dulu janganlah, Dek. Gimana kita mau putus? Kenapa kalau kita putus, kita kan belum pernah mengikatnya, kenapa harus putus? Dan janganlah. Ya sudah, kita sudah tidak ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan, janganlah. Kalau kita ini, anggap saja kalau kita ini mantan, tapi pakailah bahasa yang sederhana. Jangan mantan. Apa? Kita pakai bahasa alumni aja. Biar nanti kita suatu saat bisa reuni. Wong biyen itu pinter. Heran sekarang Pak Pos wis ora ono. Lah, jadi kaum muslimin ini menghadapi satu era baru. Itu eranya siapa? Eranya ulama. Makanya eranya ulama ini orang enggak boleh cengeng. Enggak boleh cengeng, ojo kok terus kalah di era ini mundur pun bablas remuk kabeh. Inilah. Maka ada rumus besar namanya ahli sunnah wal jamaah. Kita ini wal jamaah hidup di eranya ulama yang harus siap menghadapi tantangan apapun masa depan. Dan inilah yang kemudian akan membawa Islam menjadi rahmatan lil alamin. Jadi sudah bukan eranya masuk gereja kafir, itu sudah bukan era sekarang ngomong begitu. Itu eranya Nabi aja sudah enggak begitu kok. Apalagi sekarang. Era dalam Islam itu kan runtut itu kan ada waqafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah, ini eranya Nabi. Walladzina ma'ahu. Siapa eranya sahabat? Sahabat itu lagi era perang asyiddau 'alal kufar. Era khulafaur rasyidin ruhamau bainahum. Era ulama tasawuf tarahum ruka'an sujud yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan. Era ulama fikih simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Era kita zalika mataluhum fit taurat wa mataluhum fil injil kazar'in. Era kita sudah era menanam di tempat yang jauh. Maka era Rasulullah di sana, kita tanam di era Indonesia. Tanamannya ya harus cara sini. Dan itu sudah dilewati oleh ulama-ulama dulu. Sholat ditanam di sini, namanya sembahyang. Saya ini kalau di sana namanya panjang, Syaikhun Ustadzun. Tapi begitu ditanam di Nusantara, saya berubah menjadi kiai. Sing kiai itu mesti kompromi dengan kebo kiai Slamet, tumbak kiai leret, termasuk Kiai Semar. Di sana tilmidun muridun, era nanam di sini namanya santri. Di sana disebut eranya sembahyang, di sini ditanam dengan sholat, di sini sembahyang. Dan sembahyang pun rukun. Ke gereja ya sembahyang, ke masjid ya sembahyang, ke kelenteng ya sembahyang. Itu loh Indonesia. Loh kok bisa begitu? Lah ketika Islam masuk ke sini, itu eranya bangsa ini rukun. Sudah era Bhinneka Tunggal Ika. Wis rukun bangsa ini. Mangan wis rukun, ora perlu dibagi-bagi, cukup pakai tumpeng jadi siji. Ikan juga enggak dipisah-pisah, ingkung pakai satu aja. Eranya di sini doa ya yang rukun. Siji tok sing donga, sing amin amin liyane amina. Amin, amin, amin, amin. Kalau kecapean, amin. Nah, itu kan era baru. Kenapa? Karena ketika Islam kesini, bangsa ini sudah jadi. Sudah ada emputan tular yang nulis slogan besar, Bhinneka Tunggal Ika, punya kerajaan besar namanya Majapahit. Loh, maka kerukunan itu bisa kita lihat sampai hari ini, bangsa ini. Hanya di sini rukun antara Yamaha sama Honda. Hanya di sini Mio disebut Honda terima, itu ya di sini. Hondamu apa Kang? Mio. Seluruh mie instan terima disebut sari mie. Seluruh minuman botol terima disebut aqua. Walaupun le mineral atau ades, walaupun apa itu mada. Terima. Seluruh pembalut di sini trimo disebut softtek. Seluruh pompa air trimo disebut sanyo. Itu Indonesia. Loh, makanya kehidupan bersama inilah benar-benar menjadi tipologi yang akan dihantarkan untuk dilalui umat Rasulullah menjadi rahmatal lil alamin. Loh, makanya para ulama dulu enggak ribet melihat bangsa ini karena sudah jadi. Islam datang ke sini semuanya sudah jadi. Cerita-cerita besar semua sudah kita miliki. Orang Eropa punya kisah cinta yang sangat besar namanya Cinderella. Namanya apa? Romeo Juliet. Orang Cina punya kisah cinta besar namanya Sampai Engtai. Orang Arab namanya Kais dan Layla. Orang sini sudah punya Panji Asmoro, bangun punya Andi lu. Lumut sampai enggak punya sudah lengkap. Sana punya ibu tiri yang kejam dalam kisah Cinderella, sini punya bawang putih, bawang merah. Sana punya orang kuat namanya Samson, kita punya Bandung Bondo. Oh, sana punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja, kita punya kancil nyolong timun. Sudah lengkap. Ada yang kurang dengan bangsa ini? Banyak. Loh. Orang Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Tapi bangsa Nusantara waktu itu sampai hari ini punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ini bangsa dedeh. Jadi jangan kemudian bangsa ini tarik mundur, semuanya jelek. Bangsa ini sudah maju. Omong sa omong wong Sidoarjo iku wis luwih maju. Wong Arab itu baru mengatakan naum. Wong Inggris sleep, wong kene delok. Sopo sing sleep, sopo sing naum? Gus Nizam, Pak Bupati, Nendro. Bawahnya dikit ya, Sare. Biasa ngisor didik tilem kekasih kita bubuk. Nek wong biasa turu. Nah iki wis pas kono tok mawon turu, ngisore isih akeh. Tapi kula ora pati apal. Di bawahnya turu itu masih banyak itu. Sama nitung. Ayo. Ono batang. Ono micak. Ala ndekok. Loh. Wong Arab yakulu akala yakulu. Wong Inggris it. Nang Jawa ya, ning kelas bupati ya dahar. Maem, nedo. Ngisore mangan. Wis standar niku aja digeleki ngisore meneh. Ngisore mangan, isih kathah niku. Kathah ana nguntal, ana badhok. Jeglak. Nah, ini peradaban bangsa kita. Loh, omong sak omong bangsa kita sudah tertib, penuh definisi dalam perspektif dan jenis yang sama, tapi perspektifnya beda. Dalam ilmu linguistik kita sudah punya lebih lengkap. Di sana mereka menyebutnya rice, yang Arab rus. Wong Jawa ya delok sine cilik ning sawah ya wine. Gede pak, pari dipanen gabah witeda damen. Nek wis digiling beras sisane dedak ngeta. Nek gilingane cuwil-cuwil menir, nek didang sego gondol cecek siji upa, buntel godhong lon, buntel janurku, lonjong titik le. Ublek-ublek bubur silite gosong intip gak kepangan garing karak. Sebenarnya ini bangsa ketemu dengan sistem seperti ini. Makanya Islam ini pelan dari situ tuh luar biasa, gak utek-utek lagi, yang sudah lewat sudah. Ulama biyen apa isih bakas jenggot ini orang, jenggot itu bakasannya sokabat itu waktu pindah ke Madinah petok wong Yahudi itu kalau dagang curang ngono tok. Nah sokabat nanya, ya Rasul di pasar ada orang curang, pokoke dua blek lah barang elek jare apik, barang rutinyang jare wis ono sing ngenyang. Oh sing biasa ngono ku Yahudi. Nah nek delok sampean pengin perlu wong Yahudi Kang, iku cirine gampang, wis tuwek rambute isih ireng, untune wis isih utuh, jenggote ora ono dicukur, iku Yahudi. Kok ngoten jeng Nabi? Iya, iku umatnya Nabi Musa. Nabi Musa arep dicabut nyawane, malaikat Israel ditempiling. Matur teng Allah, ya Allah niku sinten ajeng tak cabut nyawane kok kula ditempiling? Oh iku Musa. Cuma macam-macam karo cah sitok iku. Aku wae tau dikumplen karo cah iku. Duh ki mana? Lah iya. Iku takut takon ilmumu pentek napa ya Allah? Gak tak kei Khidir nek gagal golekno. Adek gagal. Nah mula wong Yahudi ku ngono iku. Lah akhirnya malaikat Israel teko, ya Musa, nyawamu wis expired. Wis expired piye? Ya wis wayahe dicabut. Ya kandha sing apik aja coba cabut ae. Kancaku wis kandha, rambutmu wis putih, jenggotmu wis semrawut, untumu wis protol. Oh, lah nek ngono ya wis cabuten. Lah akhirnya wong Yahudi mikir Nabi Musa dicabut nyawane krana untune wis protol, rambute wis putih, jenggote semrawut, mura wong Yahudi senengane nyukur jenggot, dandani untu, nyemir rambut supaya nek malaikat teko urung wayahe karepe lu. Mula bab lihyah niku waktu zaman Nabi menyelisihi orang Yahudi. Ngono kok. Mula ulama-ulama kene ora tau ribut niku sebab siji Yahudi ra ono, ras kita berbeda, ras jenggot itu ras semit, kita ini ras mungu luhit, itu beda rasnya. Kita memang aksani takwim, tapi kita aksani takwim Indonesia, aksani takwim Arab ayu ganteng, aksani takwim Eropa gede dhuwur rambutnya abang, aksani takwim Indonesia cilik-cilik pesek-pesek rembes. Itu sudah lewat. Nah ini eranya ini. Lho makanya ulama-ulama biar tidak mengulang-ulang kembali. Iki wis eranya sahabat. Oh iki eranya tabiin. Mengkarek moco. Sampean seneng sing endi milio. Anek kula paling seneng milih carane santri. Milih carane Nahdlatul Ulama nek kula Islam paling enteng iki carane NU. Orang paling enteng ono sing arep lebih berat karena terlalu banyak amalan-amalan sing beda lho, paling enteng. Sampeyan ra melu NU, abot. Nek mati mlebu swarga nganggo amale dhewe. Ya nek akeh lah nek sithik. Lah nek NU enteng iso disumbang. Lah nek NU iso disumbang celukno tangga kon macakno Yasin tahlil kiriman teko. Nek sing ra en mbok bongko nek ra nganggo amal dhewe, ya bongko sampean ning kono wong ora ana sing nyumbang. Tarweh NU enak 20. Sing liyane 8. 20 kan abot, ya ora no luwe enak 20. Sesuk ning akhirat kok sing bener 8, sing 20 duwe sisa 12. Ane sing bener sing 20. Sing kurang 12 golek nendi? Sampeyan bejo melu Gus Nizam. Diajari toreko. Akhirnya dikiri la ilah. Coba sampean rame lu Gus Nizam, melu sing dikiri meneng itu. Nah, sampai kiamat ya raiso dikir sampean ora tau kringi. Nirok nopo. Tapi sokapat kan dikir meneng lah. Sokapat itu muridnya Nabi dikir meneng ati nih nang Gusti Allah lah. Muridnya Gus Nizam dijak meneng ya turu. Muridnya paling lho melu kiai wis Islam sing paling enak, sembayang kasep telat ngono ya dinteni. Wong sembayange ora tau kesusu nek kiai. Dhuwur ngono mestine setengah 12, kiai setengah loro. Ning kita Allahu Akbar Allahu Akbar. Nek gak teko ya dinteni robana ya rabbana. Isih rung teko ya tombo ati wong wis pegel yo nambane atine dhewe iki. Nek sik gak teko kiai ne ngamuk diuruki anjangan jangan dalan teko. Lha iki jenenge Islam ahli sunnah wal jamaah. Lha mulo ulama-ulama begitu masuk sini sudah enggak meributkan lagi. Ono pangkate dhewe, oh erane iki, erane iki, erane iki. Tapi yang harus dipersiapkan betul secara matang oleh para ulama adalah bagaimana biar Islam bisa terjadi, bisa hidup di Nusantara. Iku sing penting. Cara nandure engko piye terserpo iki digaweke piye carane bangsa ini mampu menampung ajarane Kanjeng Nabi. Apa yang dipersiapkan membentuk kehidupan Islam? Makanya kehidupan yang sebelumnya itu adalah kehidupan raja dan hamba. Islam mengajarkan hidup bersama, namanya musyarakah, sing akhirnya dikenal nganti bahasa masyarakat. Lah nek wis musyarakah masyarakat hidup saling bertanggung jawab, udu raja dudu hamba, raja memaksa hamba harus patuh, itu enggak sehat kehidupan itu. Maka harus ada kehidupan yang saling bertanggung jawab bersama-sama. Nah sing mulang ngono iku sapa? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngulangi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka kemudian raja dan hamba dilebur dalam sistem Rasulullah, namanya ra'iyah, sing akhir diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Jadi sudah dibayangkan sama rakyat itu kalimatnya PKI, itu kalimatnya Kanjeng Nabi untuk mengatur kehidupan bersama yang saling bertanggung jawab. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Tapi apa ulama Joko celuk ngono nek wis ra'iyah terus liyane dihilangi? Ya ndak. Nggih, sing kawula isih oleh muniku kula. Sing hamba sahaya isih oleh munisa saya. Sing pukulun isih oleh muni ulun wong kalipatan. Sing abdi isih oleh muni abdi, sing hamba isih oleh muni ambu. Ini cara yang luar biasa. Nah, setelah ra'iyah, mulo aja terus kemudian dikafirno, sebab nek kafir itu menyerang, nek urip bareng jenenge dhimmi, kalau saling bertanggung jawab jenenge ra'iyah. Maka di peradaban ra'iyah adalah peradaban yang untuk menghilangkan saling mengkafirkan. Mulo nek wis ra'iyah aja mbok kafir. Kafirno mulo kiai-kiai sepuh ndi ana sing kufar kafir, kufar kafir? Ora ana, mesti sing model anyaran niku. Kafir. Karena dia enggak pernah belajar dari masa lalu perjalanan nenek moyang yang membawa Islam. Nah, ra'iyah ngumpul, Al-Qur'an ngulang masyawirhum fil amri, mula ketemune para ra'iyah disebut musyawarah. Lah nek musyawarah aja menang-menangi dhewe, tafasakhu fil majalis fafsakhu yafsakhillah, maka ruang musyawarah namanya majelis. Lho kurang Quran apa? Lho ngono kok isih ana sing ngarani negeri ini negeri tagut iku. Nek ora wong kocok ora ana ngono. Nah kalau sudah ro'iyah musyawarah majelis, angkat pemimpin. Pemimpin diangkat sesuai dengan wasi'a kursi yus samawat, maka kedudukan pemimpin jeneng kekur kursi. Akhirnya cara ini menjadi pemersatu dari Sabang sampai Merauke. Karena iki biyen sing bangun para wali, maka tinggalannya disebut wilayah. Lah iki nek sampean pengin ngerti, kalau ada pertanyaan kenapa Arab satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, kenapa Eropa bisa satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, tapi kenapa Nusantara puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ya karena ada ulama yang model santri sing tetap membawa Islam tapi dengan cara-cara yang ada di Nusantara sing ora pedidi-pedidi ngulangi wong apik ngono ya ming iki apa jempol iki apa jentik iki penutuh iki penunggul iki jari manis jentik iki maknane jauh-jauh barang ilian aja nyolong nyolongan ora didalili asyariku asyariku tu fakta wa dia umma hadis law anna fatimah binti syarakat laqad tu ya dah mboten ming jentik jauh-jauh barang ilian iki tak jenenge jentik soal iki ngijen silite pi titik. Akhirnya didolanan anak-anak jentik-jentik penunggul patenono ojo di dulur tua malah memangnya nek wis menang terus arep hancurkan semua. Ya jangan, saudara tua harus tetap dijaga lemula supaya rapadu Islam pun diajari piye carane rukun karo dulur tua. Mula Nabi Muhammad diangkat nang langit, dipisah antara di Masjidil Haram Masjidil Aqsa. Lu yen carane Gusti Allah sing Masjidil Haram pasrahke Islam, Masjidil Aqsa ya wis dianggep teke Bani Israil. Lah nek petuk piye? Lah nek petuk ya wis nek gelem pojak-jakan bil hikmah wal mauidhatil hasanah, nek ora gelem ya wis saling mendoakan kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Luwin dan Islam. Cuman wong saiki kadang ora melu jalur ahli sunnah wal jamaah, perjalanan panjang sakmono akeh isine wong akeh. Lho kok yo sakniki sampean misale melu Gus Nizam. Gus Nizam iki ora diulang langsung karo nabi, ora. Diulang kali para kiai. Kiai, kiyaine diulang kiyaine meneh, diulang Kiai Hasyim. Kiai Hasyim diulang Kiai Asy'ari, Kiai Khalil, Kiai Saleh, Kiai Asy'ari diulang kali Kiai Khairon. Kiai Khairan diulang Kiai Abdul Wahid, Kiai Abdul Wahid diulang Kiai Abdul Halim Boyolali, diulang Kiai Sufyan Tuban, diulang Kiai Jabar Tuban, diulang Kiai Abdul Rahman Lasem, diulang kali Mbak Abdul Halim Benowo, diulang Mbak Cokrojoyo Sunan Geseng, diulang Kanjeng Sunan Kalijogo, Kanjeng Sunan Kalijogo diulang Sunan Bonang, Sunan Bonang diulang Sunan Ampel, diulang Mbak Ibrahim Asmoro Kondi, diulang Syekh Jumadil Kubro, diulang Sayyid Muhammad, diulang Sayyid Ahmad Jalaluddin, diulang Sayyid Abdul Malik, diulang Sayyid Alawi Amil Faqih, diulang Sayyid Ahmad Shoqib Mirbat, diulang Sayyid Ali Khaliq Qasam, diulang Sayyid Alwi, diulang Sayyid Muhammad, diulang Sayyid Alwi, diulang Sayyid Ahmad Al-Muhajir, diulang Sayyid Isa, diulang Sayyid Ubaidillah, diulang Sayyid Muhammad, diulang Sayyid Ali Uraidi, diulang Sayyid Ja'far Shodiq, diulang Sayyid Muhammad Baqir, diulang Sayyid Ali Zainal Abidin, diulang Sayyidina Hasan Husain, diulang Sayyidina Ali, laiki sing diulang langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah mulo kali Gus Nizam sampean dijak selawatan. Nek sahabat ya langsung moro nang Nabi, jeng Nabi ngersake gule napa mie ayam. Kula pijeti nggih. Lah nek murid Gus Nizam ora petuk Nabi ya diulangi kali Gus Nizam. Kanjeng Nabi Muhammad lahir nang Makkah dina ne Senin 12 Mulud tahun Gajah. Lah iku sing desa-desa. Sing santri-santri ya kaya ngeten wau. Marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban, marhaban jantal husaini, la marhaban, marhaban. Sing santri nom, santri tuwek ya. Halo ya nabe, salam alaika ya rasul salam. Lho santri tuwek. Ini santri isyari, siji meneh. Tanakal tawa asla. Santri isyari. Sing santri ibu-ibu ya. Ya Rasulullah salamun alaik dadadeng dadadeng. Ini santri ibu-ibu sing senengani India ya Indianan. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi Asha niwan daraji anfata ya jiradal alami ya uailal ju. Langsung nyantol. Tumhihumate anuin tumhiho India. Ini macam-macam lagi karena enggak ketemu langsung sama Rasul. Lu ini petuk langsung ngono ya enak. Wong ono sahabat sing ra petuk Nabi we moro kok jeneng Nabi kula kangen omah mundi kampung mriko. Kula ra petuk jenengan seminggu kuru lo. Terus saiki apa kula niki penyair jeneng Nabi, kula enggak ada syair. Nek kula waoske jenengan kersa mboten syair rindu buat engkau ya Rasulullah. Asing siji ne, aku sik gentenan cah loro. Wis gentenan akhir sing siji. Assalamualaik, assalamualaik zainal anbiya. Assalamualaik. Sing siji gentenan aku. Anta Syamsun, anta Badrun, anta Nurun fauqa Nur, anta Ghazir wa Ghali, anta Misbahun Sudur. Kanjeng Nabi mek guyu tok, Nabi. Matur nuwun ya, pen selimutku nyonyo pen. Cah desa dikei selimuti Nabi mlayu ye ye ye. Ya geger aku nyolong serbane Nabi kok yo. Gak Kang, aku gak nyolong. Kan mesti nyolong kok oleh kon tiga aku dikei Nabi. Nabi tak lem-lem lah aku malah dikei iki. Yakin? Sumpah yakin pisan. Yakin, yakin sampean gak ngandel sesuk ayo rombongan moro. Akhire sesuk rombongan sak kampung moro teng daleme Nabi. Di antara rombongan ono sing gawa kendang tung tutang tung tung tutang tung tutang tung gawa duf. Akhirnya rame Kanjeng Nabi, sahabat Ali, sahabat Usman rame di situ. Lagi seneng-seneng itu, tak nih sahabat Umar teko ngamuk, kendangnya dijikuk dibanting. Back reprei, sapa sing manis saya jeneng Umar. Lalu aku mulai ulama ngaram ke terbang, mulai raule terbangan niku. Kalau saya jeneng Umar banting kan kendang, lalu neng beri kok no terbangan betul nolan, harom, ruwet no, cokuyu. Andane mul cenging-cenging ora oleh. Sayyidina Umar banting kendang. Lho tapi ulama ahli sunnah wal jamaah kan digoleki sing ra seneng sing banting kendang Sayyidina Umar, tapi neng kono kan ana Kanjeng Nabi, ana Sayyidina Ali, ana Sayyidina Utsman. Sing telu seneng kok sing siji gak seneng lah apa? Ayo, ya akhirnya di voting memang sing telu seneng ya ora akhirnya menang sing telu. Mula oleh. Lho. Lah pula terbangan ora apa. Apa 3-1 di voting. Ternyata begitu digoleki Sayyidina Umar ngopo kok banting kendang. Ternyata Sayyidina Umar iku ora seneng nyanyian. Wong e galak. Nek maca Quran ra ono sing wani marek-marek. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Umar. Nek sing lembut-lembut Sayyidina Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Lho muni Allah wong cocok, lek mau ya ora cocok ya meneng. Lah mula aja sok galak. Allahu Akbar, gak cocok sampean. Mesthine nek sampean iki wong e keras. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ngono mesthine berarti ora jawab. Berarti sampean rapate cocok sing keras keras. Mula wong Sidoarjo halus halus. Ngono ta. Nek Sayyidina Ali lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Manirrahim. Ah, iki Sayyidina Umar keras wong ora seneng nyanyian nek khutbah ana wani ndelok pedange ditutut nang itakallah sak masjid mengkeret Sayyidina Umar. Lho setan wek krungu Sayyidina Umar melayu. Mula sedane Sayyidina Umar, Sayyidina Ali nadar, ana wong kok keras ngene kira-kira nek mati ditakoni malaikat mungkar nakir jawabe apa? Mula sedane Sayyidina Umar kuburane dikuping Sayyidina Ali. Lah tapi wong padha kramate ya krungu. Malaikat mungkar nakir teko ya halus, asalamualaikum, salam. Sapa iki? Mungkar nakir ya Umar. Ana gawe apa? Ya ajeng takok. Lah takok apa? Ya marobuka. Ya Allah, nang apa meneh? Pun niku mawon mboten sida mulih kok piye. Jadi saya di Umar itu gak ada yang diwedeni. Yang diwedeni mek telu Allah, Rasulullah, karo bojone mek iku tok. Ya wis kaya Gus Nizam lah pokoknya ngono. Lha sing diwedeni kuwi niku Allah, Rasulullah, karo bojone. Lha nggih. Lha niku. Lha melo kita niki selawatan soalnya ora tau petuk nabi. Mula selawatane iki ya macam-macam, sak selera-selerane, nek selerane Sunda ya ya Rasulullah salam, salamun alaik. Ya selera Sunda niku. Es lilin mah cece. Selera Jawa ya niku napa? Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Anglia numpak perahu layaran selera Jawa niku. Selerane wong Sumatera Selatan, wong Kalimantan Selatan, wong Banjar ya. Ya Rasulullah salamun alaik, munalik ya Rafi'a syani wa daraji. Fataya je ratalalame ya halal ju, ya halal ju diwal karomi. Ketabaru gunungnya bamega. Niku selerane dhewe-dhewe wong umat Nabi macam mah. Macam ono sing selerane Habib Syekh ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana Nabi Muhammad dalikal fadlu min Allah ha ha ha ha ha ya hanana. Lah kula nirokno gogok niku sing ora iso nek ngarepe ngono totoan apik kula enggak mbok Gus Nizam apik kula nek ngarepe. Kula kok wae biyen iki suarane Gus Dur ta sapa ya? Bok suarane Gus Nizam. Ngawiti ingsun nglarasi airan kelawan muji paring pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan tanpa pitungan niku Gus Nizam leng sing rodok sengak ya meng sitok niku. Iri lan meri rokok etanggae kecegata. Rasa suami sing keren niku ya, sing keren-keren niku ya niku. Akeh kang apal Quran hadis sanang ngafirke marang liyane. Kafire dewe dak tiga teke iku keren top iku. Iku mesti le topo dhuwur Gunung Lawu. Semusa karepe sampean. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoyah. Ini kula dangdut asli nih. Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayang. Ini kula lagu nih Dalaila. Grupe jenenge Awara. Sampe dikira iku Gus Nizam sing arek kak. niku Ijalaila niku. Grupe jenenge Awara, lagune judule Perintah Ilah. Ila sing aran Abdul Qadir kali Ahmadi. Lah Ijalaila niku korik terbaik Jawa Timur asal Gresik Sedayu. Lho. Mula lagu mbiyen apik-apik wong sing aran kiai. Nah sakniki wong sing aran wong kecelok kabeh. On lagu iki takok ron. Di mana? Di mana? Kemana? Di mana? Kemana? Tak tahu di mana. Iki lagu kok kita awal sampai akhir takok. Ngantos Ayu Ting Ting iki bojone ilang gak kerasa. Iki lagu model anyar. Iku dige selawatan ngono ya ora enak kita. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam, salam alaika, sholawatullah alaika. Raina ning kuping ngene. Utowo lagu iku ana suarane bokong tok. Sakniki niku ana lagune Mbak Inul le. Wong Purwo, wong Sidoarjo. Ya ngene. Ya kiai sak Indonesia korslet kabeh. Goyang setan nih, goyang iblis. Sing ora apa-apa mek Gus Dur kok enggak apa-apa Mbak Inul gitu aja kok repot. Lha kula niki ditimbali kali kiai-kiai sepuh, termasuk timbali kali Kiai Fuad Hasyim. Gus, Gus Dur gawa ning Cirebon kita adili, apa maunya? Goyang Inul enggak apa-apa. Teko ning Cirebon, Gus. Anda mengatakan goyang Inul enggak apa-apa, tapi nek wis goyang Gus bokonge ngene-ngene, Gus. Katoke ngeplek, penuh syahwat kok ora apa-apa piye? Jawabe Gus Dur ya enak, lho apa sampean wis lali nek aku gak roh. Jadi nebes muni solawatan, ya Allah Indonesia itu gudangnya dan indah itu murid ulama Indonesia ini, ya Allah. Ono sing Habib Syekh kaya ngono iku sing kok-kok iya hanana. Lho ngono ku sing paham, sing ora paham ngono ku ya kok gendera. Ya hanana ngene. Sampai esuk ya nguperno gendera pancing ya ngene ya sampai esuk. Ku ngono ya betah. Nggih, ngene ana gendera Slengnya munggah, gendera Iwan Fales munggah, sampai gendera Deltras iki munggah ngene. Sesuk ditenono gendera Pilbub. Rene ra duwe gendera tangan ngene-ngene. Gendera pegel ngene-ngene, jempole ngene-ngene. Ku nek ra Indonesia ra ono. Fenomena itu hanya ada di Indonesia. Makanya karena para ulama mampu menjadi jembatan menghantarkan mahabbah pada Rasulullah, maka pencinta Rasulullah terbesar di dunia ada di Indonesia. Ning kene. Nah nek kula ditakoni kok selawat macam-macam? Selawat cilik wong macam-macam, selawat umat Nabi macam-macam. Terus digawe apa wae enak kok selawatane? Tambahi deteteng deteteng yo enak. Tambahi gendera yo apik. Coba wayang yo iso. Wayang iku apike Jawa tok, nek wong Jawa bahasa Indonesia elek kok. Umpami kuncang kancing langit kelap-kelap, umpami berguncang-guncang langit berkedip-kedip muni ora dadi. Saman takok Pak Dandim iki. Bapak Pak Dandim Indonesia Raya Pak Dandim. Coba jenengan ganti mboten bahasa Indonesia. Mesti elek Indonesia lemah banyuku redati Indonesia lemah banyu ninyong ini tambah rusak. Termasuk adzan, adzan itu tidak bisa dipakai berbagai perspektif. Adzan is ngono iku ayya Salinono dangdut rusak. Hayya ala sholat raisa. Ora dadi mulo ndi ana kiai nyalini adzan. Hayya ala sholat. Lha mulo murite ulama mu umat Rasul nek kecekel murite ulama itu hidupnya indah. Islamnya penuh arti. Ora koyo ora indah karo guyu-guyu. Mula sing ora ngerti perspektif mahabbah yang dibangun ulama mesti ribut. Apa itu berlebihan? Masa selawat anta syamsun anta badrun ulu. Lha iki kalimat mahabbah ojo mbok delok teko ilmu fikih. Bubar wong kalimat mahabbah kok didelok teko ilmu fikih. Nek ilmu fikih ya wis ngono iku. Musyrik-musyrik kalimat cinta, Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Ya musyrik iku nek cara fikih, mosok ra perlu sedina mati. Inilah ya. Kalimat cinta itu aneh. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Itu kalimat cinta. Mbok bakas secara fikih tawur sampean. Ndasmu sakmene gedene balik ke rahim ibu. Ana entek. Rumah irama pacare mati, musyrik. Ku tahu rumus dunia, musyrik. Emang kowe ngerti rumus dunia? Kaya Gusti Allah, ana entek. Pacar hilang, lha tak kok Gusti Allah wong seneng. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Pacar hilangnya tak kok Gusti Allah kok nelsen. Lho makanya jangan gitu. Lho itu lho indahnya. Mulai umat Islam yang dibawa ampuan para ulama mampu terus bergerak, bergerak dan akan tetap menjadi bagian dari ujung tombak rahmatal lil alamin. Indah sembayangan ya Allah Akbar sing nanta. Ora ono. Lha soalé murid ulama iku nang kene teng masjid mriki niku kon khusyuk angel. Lha teng Mekah khusyuk sakit wong kabae ning ngarep mata. Mriki pemancar lokal, ado sinyale kadang ilang, kadang teko. Mula kiai iki nek salat Allahu Akbar. Ngono iki biasa kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Khusyuk begitu ono bakso ting ting ting bakso. Allahu Akbar ono gretak-gretak ya Allah, gabaku kudanan. Niki murid ulama itu begitu, tidak usah ribet. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Suwe. Lho ya Allah, makane kula niku kadang hebatnya ulama dulu membangun kerangka besar ahli sunnah wal jamaah. Lu Indonesia iso digeke Islam rahmatal lil alamin apike kaya ngene digeke bangsa dan negara. Lha iki jenenge baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur rahiyah. Lha mulane ana wong ra ngerti dipikir bangsa niki bangsa anyaran sing lagi bangsa gagal, bangsa yang berhasil hidup di tengah kekacauan dunia baru hanyalah bangsa Indonesia. Lho Suria jebol, Saudi saiki jebol wis nanggap K-pop. Mesir kaya ngono kurat karit, Iran, Irak sing rukun niku Indonesia. Tapi kadang ngono-ngono sing dongeng, Indonesia lagi sakit, akhirnya golek tombo. Obat kedaluwarsa digorene. Wong ngerti-ngerti wong bangsa wis maju, wis bertemu antar bangsa jadi satu dalam perbedaan bangsa menjadi satu negara. Lha ngono digakno obat. Indonesia bangsa sakit, demokrasi sakit. Nah, akhirnya gawa obat, dicikuk teko Filistin, gawa Hizbut Tahrir. Lho Hizbut Tahrir iku lah obate wong Filistin. Dibikin oleh Taqiyuddin An-Nabhani untuk menjadi problem solvingnya bangsa Filistin dan itu gagal. Lho masa produk gagal kok gawa nang Indonesia? Apa obat kedaluwarsa mules utengmu. Ikhwanul Muslimin itu dibikin oleh Hasan Al-Banna menjadi problem solvingnya bangsa Mesir dan itu gagal kok mursi we digantung lu kok digawore rene. Kita dari dulu seperti ini berbeda-beda tetapi tetap satu, maka benderanya merah putih, problem solvingnya Pancasila. Wis biasa kit biye teko anyaran apa itu merah putih ganti tauhid. Lho iku genderane disebut Tahrir bukan bendera tauhid, tapi ini liwak royah ono genderane Nabi, tapi itu terjadi saat perang. Indonesia iki ra ono perang kok gawa gendera liwak roya iku arep perang karo sapa? Karena tidak ada perang dan mereka mau membayangkan liwak roya itu laku, maka situasi damai dibikin perang. Pilpres dibikin seperti perang Badar. Padahal pilpres iki kelanjutan pilkades. Nek pilkades iku gedhe titik jenengane pilkada, bupati, pilbup, gedhe meneh jenengane pilgub, paling besar jenengane Pilpres dan Indonesia namanya pesta demokrasi. Jer besuki mawa ya. Lah maka kita ini pesta kalau demokrasi. Ono duwi alhamdulillah biasa mawon, rasa ribet. Jenenge wae ra aja nganggo jeneng polisi. Nek jeneng polisi uang pilkada jenenge mani poli. Kalau dicekel sampe nek mani politik, kalau bok, makanya nek kalau kula tak ganti jenenge bukan mani politik, uang bensin biasa mawon. Ini diterima sampean ya uang bensin, ini diterima masjid jenenge sumbangan, ini diterima kiai jenenge bisa roh, ini kok ribet. Lho itu makanya pilpres apa, itulah keindahan bangsa ini. Tapi berhubung ono sing gawa cerita perang dibikin seolah-olah perang badar. Kalau engkau tidak menangkan kami, aku khawatir tidak akan ada yang menyembahmu. Lho iki terus karepmu apa? Wong iki pilpresnya kok ribut. Mulai rasakno saiki. Begitu kalian menyebut pilpres, ternyata kita punya orang-orang berjiwa kebangsaan yang tinggi, akhirnya Pak Prabowo, Pak Jokowi tadi siji ayo. Muni apa bongko kon saiki ayo. Apa sing arep mlaku saka Jogja nang Jakarta bareng endi suarane? Sing arep ngetok manuke bareng endi jar suarane? Sing cacuk-cacuk endi saiki suarane? Gak ono kabeh. Emang akhirnya problem bangsa diselesaikan oleh orang yang berjiwa kenegarawanan tinggi. Pak Prabowo, Pak Jokowi dadi siji. Duk jare sing lu. Hah? Mate aku. Wah, ya salammu. Dadi suporter ora delok anu lapangan njoba ini Indonesia. Loh makanya kita ini menjadi bangsa ke depan. Umat Islam ini dipersiapkan untuk ngomong seluruh bangsa di dunia. Makanya ojo terus nganggep bangsa ini bangsa baru, gak sinau. Bangsa ini mau mengambil cara problem solvingnya udah dicoba kabeh. Bung Karno ketika merdeka tahun 45, apakah bangsa ini menggunakan cara Belanda? Harus diselesaikan enggak, nek cara Belanda dikritik onten novel jenengane salah asu jenengane nomere kok ketenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah akan diselesaikan dengan cara Eropa ono lahir novel salah asuhan? Apakah akan diselesaikan dengan cara Arab lahir di bawah lindungan Ka'bah? Apakah diselesaikan dengan cara Indonesia lahir Siti Nurba? Nurba wis rampung, maka Malaysia maju Siti pisan ndek di Bang Indonesia saiki. Ketika mereka ngambil Islam dengan model lanyar mengalahkan Islam Hadori tadi teroris lagi balik nang Islam Hadori dan masa depan Malaysia balik nang si Upin dan si Ipin. Pin, kamu kalau jadi orang Malaysia jangan lupa anak-anak India, kenalkan dia dengan tokoh kecil namanya Jarjit biar gak lupa. Dengan anak-anak Cina bikinkan tokoh kecil Mei, biar gak lupa. Dengan anak Indonesia bikinkan tokoh kecil namanya Susanti. Ini prinsip dasar waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Lagi umat Nabi Muhammad amma ba'du. Lagi kayak mukadimah kula. Lagi kayak pembukaan wong lorong mulai ngaji. Ya ini sekedar ilustrasi bagaimana menjadi umat Nabi. Mulutan ini dari ngaji mulutan kula. Kula ket wau pun muni amma ba'du dere. Iki lagi amma batu berarti kalau lagi rampung mukodi mah urung mulai ngaji. Gak kersane mawon Gus Nizam saya ngenteni teng beriku. Sampai nek warni karo mursyite ya mulia. Wong kula ngerti niki jamaah toreko. Wong kula ngerti. Selagi mursyite sik lungguh ora mungkin murite lunga. Nek murid lunga mursyite sik lungguh sampai duduk murid tapi murot. Lah itu makanya kita ini bersatu. Nah, tapi bangsa ini kadang memang digudo oleh orang-orang yang memang pengin gratisan. Makanya terus dipecah-pecah, mangan bareng dipecah tadi ijen-ijen, ndonga bareng dipecah ijen-ijen, terus gitu. Khutbah biyen go alo-alo wong karo Imam Syafi'i dirukunke meneh, kembalikan khutbah jadi rukun salat Jumat. Mula syarat-syarat le ulama him lima syaikhim krono ilmune krono tuwee kayak tongkat akhirnya raiso ngene-ngene. Begitu saiki arep digawe meneh alok-alok tongkate diilangi saiki ngene-ngene meneh. Ngono ta. Iki donya ya sing kapan-kapan lah ngaji mulutan sing tenanan tahun ngarep. Lah iki kula urung ngaji mulutan meneh wis jam pira. Iki durung lu durung ngaji mulutan iki. Jam 1.30. Jadi dipikir sampai tak sing kesel. Kulo niku ya kesel. Kulo niku jam 5 waktu kembeking Jakarta. Wau dalu ngaos tenggene Yai Ma'ruf Amin. Sampai jam 11:30. Terus ono tamu sampai esok terus kulo wangsul king Jakarta. Terus wau niki pun teng mriki. Wau niku pun teng Tambak Sawah. Saat niki teng mriki esuk teng Pendopo Bangkalan, kali Pondok Saikhona Khalil. Bengine diwudu langsung tekan Pekalongan teng dalem Habib Lutfi coba. Nek muni kesel kesel aku numpak mobil ngebut. Nek nyrempet singgolanane sampean kan mung lungguh tok kesel paling nemen ngantuk duk ngono tok. Paling notok yang ngileri sarunge dhewe. Ngene wis muga-muga sedaya barokah kita diakoni dadi umat Kanjeng Nabi. Umat Islam dados umat masa depan yang selalu menjadi bagian dari izul Islam wal muslimin ya ilahi kalimatillah. Pun muga-muga sedaya barokah Al-Fatihah. Allahumma anta alaihi wa alaihi maladdallil amin. Satungane ta Gus? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma ij'alna ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna ummata sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala ummati sayyidina Muhammad. Allahumma farrij 'an ummati sayyidina Muhammad. Ridha ya Allah wa syafi'a ummati ya Allah ij'al auladana dhurriyyatana talamidina al-'ilmi al-khair ibadan sumungan al-iman. يا بين أمهاتنا مشيخنا وجد جداتنا لسوقنا المغفر لهم ارحمهم وعافهم وفانهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبرهم رضا من رد الجنان اللهم اجعل موتهم رضيا من قبل محمد رسول الله بأقيد بسم الله نرجع إلى ربك رضيا مرضيا فضل في عباد وخرجنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه علم الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اهدنا الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد